السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في سيرة الرسول أو مختصر سيرة الرسول للإمام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله اشتد إنكار الناس له. كتب المصنف رحمه الله تعالى: dan ketika Rasulullah SAW mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dahsyatlah penentangan dan pengingkaran dari manusia. Mengapa? Nah, yang mengikuti kajian-kajian sebelumnya, mengikuti kisah-kisah sebelumnya, dan ingat, tidak lupa, pasti akan menjawab, ya jelas. Paham. Mengapa? Karena sudah dibahas meratanya kesyirikan-kesyirikan sejak didatangkan pertama kali oleh Ibnu Luhai, Amr Ibnu Luhai Al-Khuzai, yang kemudian meletakkan berbagai macam berhala-berhala di sana, mengajarkan kepada mereka kesyirikan dengan dalil yang sangat rapuh, lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Apa alasannya? Bukankah di Syam dulu-dulunya banyak para nabi? Maka apa yang dilakukan oleh penduduk Syam itu adalah peninggalan dari para nabi-nabi. Maka pasti baik. Maka ditirulah apa yang dilakukan oleh penduduk Syam, yaitu menyembah berhala. Dan dia bawa berhala yang dibuat dari batu akik ahmar yang dijuluki dengan nama Hubal. Dia banggakan, dia terangkan, sampai kemudian dia mengajarkan pula untuk menyembah berbagai macam berhala yang dibuat dan dibentuk. Sedangkan yang kedua, penduduk Mekah itu menjadi panutan seluruh Arab ketika itu. Apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah dianggap baik. Ini juga alasan yang mirip dengan alasannya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Karena di sana turunan para nabi pasti baik. Kemudian ditiru oleh orang-orang Arab. Karena penduduk Mekah itu turunan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka apa yang dilakukan mereka pasti baik. Maka ditirulah penyembahan berhala oleh seluruh orang-orang Arab. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT mengajarkan tauhid la ilaha illallah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, jangan berdoa kecuali kepada Allah, maka mereka pun mengingkari dengan serta-merta. Pengingkaran yang dahsyat. Istadda inkarnas lahu. Ulama'ihim wa'ubadihim wa'mulukihim wa'amatihim. Yang mengingkarinya, ulama'nya, tokoh yang dianggap berilmu. Wa'ubadihim, ahli ibadahnya. wa mulukihim, tokoh-tokoh raja-rajanya, pemimpin-pemimpinnya, wa ammatihim, dan juga masyarakat awamnya. Terbayang bagaimana beratnya dakwah Rasulullah SAW ketika itu. Menyatakan la ilaha illallah, kalimat yang diingkari oleh seluruh masyarakat, tokoh-tokohnya, seluruh ulamanya, seluruh orang-orang yang di sekitarnya, dan kabilah-kabilah yang ada di sana, seluruhnya mengingkari. Tidak ada satu pun yang bisa menerima, kecuali orang-orang yang memang hunafa. Apa hunafa? Hanif. Hatinya sudah cenderung kepada tauhid. Sejak awal perkara, sejak belum datangnya Islam, seperti Abu Bakar Siddiq yang tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun, karena beliau salah satu dari baqaya al-hunafa, sisa-sisa para hunafa. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, yang juga sama termasuk hunafa, yang tidak pernah sujud pada berhala, tidak pernah beribadah seperti ibadahnya musyrikin. Dan beberapa orang lagi dari hunafa. Saat itu yang sudah masuk Islam adalah Abu Bakar dan Bilal yang dibeli oleh Abu Bakar dari perbudakan. Hatta innahu lamma da'a rajulan ilal islami qala lahu, sehingga kalau dia mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah, orang-orang bertanya, yang bersama kamu ini siapa? Maksudnya kamu ini sendirian, kamu gak punya pengikut, gak punya orang yang percaya denganmu, gak ada seorang pun yang bersamamu. Man ma'ak? Itu pertanyaannya. Man ma'aka ala hadha? Siapa yang bersamamu? Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang sangat bagus. Tidak mengatakan yang mengikutiku ada dua orang, Abu Bakar dan Bilal. Enggak begitu jawabannya. Yang mengikutiku adalah hurrun wa abdun. Yang mengikutiku adalah orang merdeka dan budak. Ini kalimat yang cerdas, jenius. Tidak terkesan cuma dua, tidak. Tetapi terkesan bahwa agama ini adalah untuk seluruh manusia, yang merdeka maupun para budak. Yang di atas ataupun yang di bawah. Yang tingkat sosialnya tinggi ataupun tingkat sosialnya rendah. Man ma'aka ala hadha? Siapa yang bersamamu dalam masalah ini? Yang bersamaku hurrun wa 'abdun. Orang merdeka dan para budak. Khonibidina azakumullah. Waktu itu yang sudah masuk Islam, yauma idin Abu Bakrin wa Bilal. Abu Bakrin orang merdeka, Bilal budak. Wa a'zamul fa'idah laka ayyuhat talib. Sebesar-besar faedah untukmu, wahai para pencari ilmu. Wa akbarul ilmi wa ajallal mahsul. Sebesar-besar ilmu dan setinggi-tinggi apa yang didapat dari ilmu. In fahimta hada, kalau engkau paham masaha anhu, kalau engkau paham apa yang telah sahih dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan berakhir asing pula seperti permulaannya. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Kata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, kalau engkau paham hadis ini dan kisah tadi, berarti engkau mendapatkan faedah sebesar-besar faedah, setinggi-tinggi ilmu, wa ajallil mahsul, setinggi-tinggi hasil dari ilmu. Apa itu? Bada'al Islam ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Sangat asing. Paham? Kenapa asingnya? Kalian sudah baca. Bagaimana masyarakat Arab semuanya musyrikin ketika itu. Bagaimana hajinya ditambah dengan sekian bid'ah-bid'ah. Bagaimana keadaan mereka ketika dirusak oleh Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Yang Nabi SAW menyatakan, aku melihat Amr bin Luhay al-Khuza'i yajurru qusbuhu finnar. Terburai ususnya, diseret-seret ususnya di dalam neraka. Li'annahu awwala man sayyabat sawaib. Karena dialah orang yang pertama mengadakan bid'ah sawaib. Dia yang pertama mengadakan bid'ah kesyirikan di Jaziratil Arab. Maka kalau kita anggap sekian luasnya, sekian banyak kabilah-kabilah, suku-suku manusia, masyarakat dengan berbagai macam tingkat sosialnya, yang masuk Islam cuma dua, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Bilal, yang lain semuanya musyriki. Gharib, Rasulullah SAW, gharib. Tapi ingat hadis tadi. Harus kalian pahami dengan fiqih. Wasaya'udu. Dan akan kembali. Ghariban. Akan kembali asing. Kama. Bada'a. Akan kembali asing seperti permulaannya. Artinya barakallahu fikum. Kalau kalian hari ini mengajarkan tauhid. Kalau kalian hari ini mengajarkan kitab tauhid. Jangan kaget. Kalau sekian banyak orang menentang. Karena memang sudah dikatakan awalnya Nabi sendirian. Hanya diikuti oleh dua orang. Dan yang ketiganya adalah istrinya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Di tengah ribuan atau ratusan ribu manusia. Semuanya musyrikin. Ternyata kata Nabi nanti akan kembali seperti itu. Di tengah masyarakat. Kalian berbicara la ilaha illallah, jangan beribadah pada Allah. Mereka kaget. Ajaran apa ini? Ajaran baru, aneh, gharib, asing. Lihat barakallahu fikum. Kata Syekh al-Muallif rahimahullah, siapa yang memahaminya, maka dia faqih. Siapa yang mengerti tentangnya, maka dia cerdas. Yaitu kalimat, bada'al islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'. Dan juga kamu pahami, yang semakna dengan ini, sayaudu ghariban, kembali asing. Mana itu? Ucapan Rasulullah SAW, la tattabi'unna, sanana man kana qablakum hadd wal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh-sungguh pasti niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, kalaupun mereka memasuki lubang dab sejenis biawak, ladakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Siapa lagi? Ikhwan bin Azzaqullah, saya katakan ratusan ribu orang musyrikin, itu baru bicara Arab. Baru bicara Arabnya. Di luar Arab sana ada Syam, ada Rum, Romawi, ada Furs, Persia, ada Habasyah yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Semua ini bukan muslimin. Syam Romawi kafir, Habasyah kafir, Furs penyembah api, Romawi Nasrani, bahkan Yaman sekalipun masih dalam keadaan demikian, dikuasai oleh Nasrani. Jadi dari jutaan manusia di dunia ini cuma 3 atau 4 orang saja Rasulullah SAW sendirian, kemudian mengajak dua orang, Bilal dengan Abu Bakar dan istrinya. Sangat-sangat asing. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah kalimat wasaya'udu ghariban, dan akan kembali asing seperti itu. Ini mungkin agak berat. Apa iya bahwa Islam nanti akan asing lagi? Sekarang kan mayoritas Islam. Sekarang kan jumlah muslimin paling banyak, tidak asing, katanya mau asing lagi. Kapan itu? Ternyata barakallahu fikum, keterasingan itu berkait dengan masalah keislaman yang sebenarnya. Kalau nama saja muslimin, seluruhnya mayoritas banyak manusia mengaku muslimin. Tapi ketika dikatakan jangan berdoa kepada kuburan, sekian banyak muslimin marah. Ketika kita mengatakan jangan ke tempat keramat, sekian ribu, sekian juta kaum muslimin marah. Ketika kita bilang kepada mereka bahwa tempat itu tidak memiliki apa-apa, tidak menentukan takdir baik ataupun takdir buruk, marah. Pohon ini gak ada apa-apanya, tidak bisa menentukan takdir, marah. Ini pohon keramat, pohon begini, pohon begitu. Padahal mereka semua mengaku muslimin. Bahkan ketika berkata jangan meminta kepada Nabi, mintalah pada Allah. Apakah salah? Itu Islam. La ilaha illallah berarti Nabi bukan ilah, karena tidak ada ilah kecuali Allah. Nabi bukan Tuhan. Tetapi ketika kita berkata mintalah kepada Allah, jangan berdoa kepada Nabi, lebih banyak lagi yang marah. Kamu menganggap Nabi seperti apa? Nabi orang yang mulia, orang yang paling tinggi, orang yang paling hebat, orang yang paling, tetapi tidak punya ketuhanan. Tidak punya sifat uluhiyah, tidak punya sifat rububiyah. Maka jangan berdoa kepada makhluk, doalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu ingatlah hadis ini. Memang sudah diprediksikan, memang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayaudu ghariban. Dan Islam ini nanti akan kembali asing. Ajaran tauhid akan kembali asing. Mengapa demikian? Karena kaum musliminnya sedikit demi sedikit mengikuti Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Ini dalilnya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzza. Kalau anak panah melesat dengan cepatnya, bagaimana bulu-bulunya? Hah? Ngikut atau enggak ngikut? Ngikut. Bulu-bulunya akan ngikut anak panah itu. Kemana dia pergi? Atau bermakna antara bulu yang satu, bulu yang lain, bulu yang di belakangnya, bulu yang di belakangnya akan ikut berjalan bersama-sama. Kata Nabi, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, mengikuti kebiasaan mereka, persis seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Kalaupun di antara orang-orang yang terdahulu memasuki lubang biawak, niscaya kalian pun akan ikut memasukinya. Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Al-Yahudu wa Nasara. Yahudi dan Nasrani. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Ini waktu pertama kali dakwah bada al-Islamu ghariban, asing. Kemudian dunia setelah dakwah tauhid dan sunnah, masya Allah. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun Jaziratul Arab seluruhnya masuk Islam. Iya kan? Kemudian sampai ke Syam masuk Islam, sampai ke Habasyah Raja Najasyinya masuk Islam, sampai Rom, Furs, sampai ke Yaman, sampai kemana-mana, sampai ke Mesir, hingga 2/3 dunia muslimin. 2/3 dunia muslimin. Baik, ini mulai hilang ghurbatul Islam, keasingan Islam mulai hilang, sudah tidak asing lagi. Ternyata setelah itu muslim-muslim ini semua mayoritasnya, kata Nabi, kembali ya'udu ghariban. Mengapa bisa kembali jadi asing? Karena ittaba'a man qablahum, mengikuti orang sebelum mereka, seperti Yahudi atau seperti Nasrani. Yang seperti Yahudi, kata para ulama, adalah orang-orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, seperti Yahudi. Nasrani adalah orang-orang yang ingin semangat beramal tapi enggak punya ilmu, sesat. Yahudi punya ilmu tapi enggak mau menerapkan ilmunya, malah memutarbalikkan ilmu yang dia ketahui. Allah murka kepada Yahudi, al-maghdubi alaihim. Sedangkan Nasrani pengin beramal tetapi enggak punya ilmu, dal, sesat dia. Maka kaum muslimin yang berilmu tapi tidak mau beramal mirip dengan Yahudi. Kaum muslimin yang beramal tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah, mirip dengan Nasrani. Yang berikutnya, Nabi juga bersabda, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluha fin nar, semua dalam neraka kecuali satu golongan saja. Banyak mana? 72 dengan satu golongan. Banyak 72. Yang 72 fin nar artinya apa? Yang satu golongan ini gharib, asing. Iya kan? Satu di tengah 72. Satu golongan di tengah 72 golongan. Asing lagi. Artinya hadis-hadis ini semuanya saling dukung-mendukung bahwa Islam akan kembali asing lagi. Ilmunya mulai pudar, mulai pudar, mulai pudar. Silahkan hitung bayi yang lahir hari ini berapa juta orang dari kaum muslimin. Kemudian beranjak dewasa, siapa yang belajar agama? Hah? Setengahnya? Atau separohnya? Atau sepertiganya? Atau seperempatnya? Kurang dari seperempat belajar agama. Sedikit sekali. Yang sedikit ini belajarnya ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang belajar aliran sesat ini, aliran sesat itu, aliran segala macam. Maka yang satu tadi sedikit sekali. Maka kalian ini barakallahu fikum sebagai thullabul ilmin, jangan berpikir sudah banyak. Banyak di mana? Kalau kalian terjun ke masyarakat, pulang ke tempat-tempat kalian, kalian asing. Barakallahu fikum. Fahadihil mas'alah ajallal mas'alah. Masalah ini penting setinggi-tinggi masalah. Faman fahimaha fahuwal faqih. Siapa yang memahaminya berarti dia faqih. Masya Allah, cerdas. Waman amila biha, dan siapa yang mengamalkannya, fahuwa muslim, maka dialah orang muslim. Fanasallahu al-karim al-mannan an yatafaddal alaina wa alaikum bifahmiha wal amal biha. Maka kita meminta kepada Allah yang maha memberi, yang maha pengasih, agar memberikan kepada kita keutamaan tersebut untuk bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Dan juga kita mendoakan seluruh kaum muslimin agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar bisa memahami Islam sebagaimana mestinya, yang sebenar-benarnya, dan kemudian bisa mengamalkannya. Amin. Kembali kepada kisah orang-orang Arab ketika itu. Ammal Baitul Muharram. Adapun Baitullahil Haram, Ka'bah, Fa'inna Ibrahim wa Ismail alaihimassalam lamma banayahu. Ketika Ibrahim dan Ismail membangunnya, sarat wilayatuhu fi Ismail wa durriyatihi. Maka kekuasaan terhadap Ka'bah, wilayah dalam artian memegang urusan Ka'bah, adalah turunan Ismail. Ismail wa durriyatihi, dan keturunannya. Tetapi lama kelamaan keturunan Ismail tiba-tiba ghalabahum alaihi akhwaluhum min jurhum, tiba-tiba dikalahkan oleh saudara-saudara ibu mereka dari kalangan jurhum. Akhwal artinya saudara ibu. Mengapa jurhum dijuluki saudara ibu? Sudah dibahas waktu itu. Ketika Hajar dengan Ismail di Mekah hanya berdua, datanglah suku Jurhum dari Yaman. Suku Jurhum ini barakallahu fikum, salah satunya menikah dengan Ismail. Jurhumiyah, wanita Jurhumiyah. Dari Ismail dan Jurhumiyah ini lahirlah sekian banyak turunan. Turunan siapa itu? Ismail. Berarti ini turunan Ismail. Dijuluki apa turunan Ismail? Arab. Ini musta'rib. Jurhum juga tidak sedikit. Banyak jumlah mereka. Beranak-pinak juga. Jurhum. Maka mereka, orang-orang Arab turunan Ismail, menganggap mereka ini saudara ibunya. Karena ibunya Jurhum. Jurhumiyah. Maka mereka dijuluki dengan akhwal. Jamak dari khol. Apa khol? Saudara ibu. Ghalabat alaihim akhwaluhum. Kemudian pada sekian lama terkalahkan oleh Jurhum. Malah Jurhum yang menguasai Ka'bah. Qala walam yunazi'uhum banu Ismail. Tetapi turunan Ismail tidak merebutnya dengan paksa. Liqarabatihim wa i'dhamihim lilhurmah. Karena dua alasan. Pertama, qarabatihim, mereka masih kerabat, masih saudara ibunya. Yang kedua, i'dhamihim lilhurmah. Karena mereka mengagungkan tempat suci Mekah dengan Ka'bahnya. Menghormati Ka'bah dan tanah haram. Anna yakuna biha qital, agar jangan sampai terjadi peperangan. Thumma inna jurhum baghaw fi Makkah. Tetapi lama kelamaan Bani Jurhum ini melakukan kedzaliman-kedzaliman. Wa zalamu man dakhalaha, bahkan mendzalimi orang yang masuk ke Makkah. Faraqqa amruhum, maka urusannya menjadi raqiq. Atau kehormatannya juga jatuh. Dan mulailah orang-orang Arab gelisah. Karena suku Jurhum ini tidak menjaga kehormatan Mekah. Karena kehormatan Mekah dijaga dengan apa? Dengan tidak perang di dalamnya. Dan tidak mendzalimi seorang pun. Falamma ra'a dzalika Banu Bakr ibni Abdi Manaf. Ketika melihat keadaan seperti ini, Jurhum sudah mulai melampaui batas dan mendzalimi orang-orang yang datang, yang berarti tidak menghormati Mekah, tidak menghormati Ka'bah. Bangkitlah Banu Bakr ibni Abdi Manaf ibni Kinanah dan Ghabshan dari Bani Khuza'ah. Ajma'u ala Jurhum, mereka bergabung untuk melawan Jurhum dan mengusir mereka. Faqtatalu, terjadilah peperangan. Faghalabahum Banu Bakr wa Ghabshan. maka dimenangkan peperangan itu oleh Banu Bakr dan Ghabshan. Wa nafauhum min Mekkah, diusirlah Jurhum dari Mekkah. Maka kembali kekuasaan Mekkah, wilayah Mekkah dan urusan Mekkah dan Ka'bah dipegang kembali oleh turunan Bani Ismail, yaitu Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah. Wa kanat Makkah fil jahiliyah la yuqirru fiha zulmun. Ini keunikan yang ada di Makkah. Bahwa Makkah sejak zaman jahiliyah la yuqirru fihim zulmun, tidak membolehkan adanya kezaliman di Makkah. Semua masyarakatnya menjaga, tidak boleh terjadi kezaliman. Wa la yabghi fiha ahadun illa ukhrij. Tidak ada seorang pun yang bagau, yang melakukan kezaliman, kecuali akan diusir dari Mekkah. Wa la yuriduha malikun yastahillu hurmataha illa halak. Dan enggak ada raja-raja manapun, apakah Syam atau Romawi atau Persia atau Habasyah atau Yaman, enggak ada raja-raja yang datang ingin mengalahkan atau ingin menguasai Mekkah, Ka'bah, kecuali hancur. Contohnya adalah siapa contohnya? Nah, Abraha dan bala tentaranya hancur. Itu sudah menjadi legenda sepanjang masa. Masyarakat Arab dan sekitarnya, sampai ke luar negeri, sampai ke Yaman dan sebagainya, mereka semua tahu bahwa Mekkah menjaga negerinya dari kezaliman, dan tidak ada seorang pun yang mendolimi di sana kecuali terusir, dan tidak ada raja-raja yang akan menyerangnya kecuali akan terkalahkan, pasti akan binasa. Imma oleh mereka perlawanan, wa imma oleh kejadian yang Allah takdirkan, musibah-musibah seperti yang terjadi pada Abraha dan pasukan bergajahnya. Barakallahu fikum. Salah satu dari peperangan-peperangan itu diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan setelah Rasulullah menjadi nabi, memuji peperangan tersebut bahwa itu adalah untuk mengusir kezaliman dan menghilangkan kejahatan, membela keadilan. Aku pernah ikut di masa lalu, di masa jahiliyah. Nah, ada beberapa perangan yang disebutkan dalam sejarah. Wallahu ta'ala alam, apakah dinukil atau tidak di sini, nanti kita lihat dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.